Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaithan. Innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah apa yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah bincang hari itu sampai kepada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada atas muka dunia ni dari barang yang halal lagi baik. Ini telah kita bincangkan pada kuliah yang lain. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hikmah yang sangat besar, Allah Ta'ala sambung bicara tersebut. Allah Ta'ala firmankan dalam bentuk suatu larangan. Allah firmankan, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, dan janganlah kamu تَتَّبِعُوا, mengikut jejak langkah. Mengikut خُطُوَاتِ maknanya langkah-langkah, jejak langkah. Jejak langkah siapa yang Allah Ta'ala larang? Allah larang dari ikut jejak langkah syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kesinambungan cerita daripada suruh makan yang halal dengan jangan ikut jejak langkah syaitan? Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada seorang sahabat, Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu khutbah, Nabi telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa inni khalaqtu," hadisnya panjang, ana ringkaskan, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum, wa innahum atathum syayatin, atathum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum ila akhir al-hadis." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, Allah menerangkan, dan sesungguhnya aku telah mencipta hamba-hambaku hunafa. Hunafa dari perkataan hanif yang membawa maksud cenderung kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, meninggalkan keburukan. Itu hunafa. Kullahum, seluruhnya mereka. Allah Ta'ala ciptakan hamba-hambanya ini dalam keadaan murni. Ini juga kita faham daripada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada sesuatu yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, murni, suci. Ini tabiat asal manusia yang Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian dalam hadis Iyadh bin Himar ini tadi, Nabi bersabda bahawa Allah Ta'ala menyatakan, "Wa innahum atadhumus syayatin," dan sesungguhnya mereka telah datang kepada mereka itu syaitan-syaitan. Syaitan daripada kalangan jin dan dari kalangan manusia berjenis-jenis. Dan hadis ini menyebut dengan sirah jamak dalam bentuk ramai. Banyak jenis syaitan yang datang menggoda manusia. Lalu Nabi sabdakan lagi, fajtalathum, yakni menggelincirkan mereka ini, yakni syaitan itu menggelincirkan manusia daripada kemurnian fitrah, daripada kemurnian hanif yang asal Allah Ta'ala ciptakan. Maka syaitan menggelincirkan mereka daripada cara hidup, daripada agama yang menjadi pegangan mereka. Apa kaitannya? Nabi sabdakan, apa yang Allah Ta'ala sebut tentang mereka ini? وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ Syaitan-syaitan ini mengharamkan untuk mereka مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini agak panjang, tetapi kita nak ambil fokus di sini. Apa kaitan antara makan yang halal dengan ikut jejak langkah syaitan? Diterangkan dalam hadis tadi bahawasanya di antara perkara yang menjadi godaan syaitan, di antara benda yang menjadi bahan godaan syaitan ialah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Al-Imam Ibn Kathir dan para ulama tafsir yang lain bila melalui ayat ini menyebutkan hadis ayat Al-Imam ini tadi menunjukkan bahawasanya kaitan mengikut jejak langkah ini tadi ialah makan yang halal, jangan makan yang haram. Yang tu yang senang kita faham. Yang berikutnya, jangan haramkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ini yang disebutkan juga dalam salah satu riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Masruq. Dia berkata bahawasanya telah datang kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang bawa mai ke Ibn Mas'ud. Darak ni jenis kalau dalam kamus dia sebut susu unta, bukan susu, dia punya kantung susu tu, buah dada dah tu. Is kantung binatang tu, kambing ke, lembu ke, unta ke, bawa mai yang tu dengan garam bagi makan. Maknanya ada orang mai jamu makan kenduri. Bawa mai ke Ibn Mas'ud dan ada bersama dengan Ibn Mas'ud ada beberapa orang lagi, maka datang situ dan mereka pakat-pakat makan. Dan kalangan manusia yang ada itu ada seorang lelaki yang dia bangkit mengasingkan diri daripada kawan-kawan dan ini. Maka Ibn Mas'ud bertanya, Nabi Mas'ud arahkan kawan tadi, ambil sikit bagi kat dia, nawilu sahibakum, capaikan untuk kawan kamu ni. Maksudnya apa? Nampak kawan ni berasing diri, dia tak makan, dia tak jamah. Dia tak jamah benda hak yang orang jamu makan ni. Macam tuan-tuan jadi pakat jamu makan tak kau kan? Dia tak jamah takkan puasa malam, siang jadi puasa. Jadi hak ni cerita siang. Ibn Mas'ud kata kepada rakan-rakan yang lain, bagi makan kat dia. Dia tak mau makan. Dia kata, la uridu, aku tak mau. Maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa iman anta? Kamu puasa tak? Dia kata, lah. Dia kata, tak. Aku tak puasa, dia kata. Maka kata Ibn Mas'ud, sama syaknaka, jadi apa pasal? Apa hal? Kenapa? Maka kata lelaki tadi, haramtu an akula dar'an abada. Aku tak mengharamkan untuk makan benda itu selama-lamanya. Diharamkan diri dia. Ini bukan mempantangkan untuk diri dia, tapi dia haramkan. Ada setengah orang dia kata tak boleh makan, pantang. Yang kita pantang jumpa untuk kita makan. Tambah kata kambing jadi clear. Tara-tara dia boleh ambil dua periuk kan. Tapi sahabat Abu Ibn Mas'ud ni tadi dia kata telah mengharamkan benda ni selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud adalah di antara fuqaha ussahabah, di kalangan sahabat yang faqih, yang dihormati. Tuan-tuan baca hadis Ad-Darimi, bagaimana yang Abu Musa Al-Ash'ari tengok orang buat halaqah zikir ramai-ramai, dia nak bagi putusan, dia tak berapa berani, dia rujuk kepada Ibn Mas'ud. Tengok Ibn Mas'ud apa jawapan dia. Ibn Mas'ud berkata, hadha min khutuwati syaitan. Ini adalah di antara jejak langkah syaitan. Nampak? Kena tadi. Bila Nabi kata Allah Ta'ala dah ciptakan manusia ini dengan hunafa, hatinya bersih, cenderung kepada kebaikan, mai syaitan ganggu, hak gelincirkan manusia, antara benda pertama yang dia buat mengharamkan benda yang halal. Dan bila berlaku kepada lelaki ini tadi, Ibn Mas'ud kata, "Hadza min khutuwati syaitan." Ini daripada jejak langkah syaitan. Bukan dia buat kerja apa, bukan dia makan minarak, bukan dia makan daging babi, bukan dia buat benda bangkai, makan bangkai, tak. Dia tak mau makan, dia mengharamkan sesuatu yang halal. Ibn Mas'ud kata, dia ikut jejak langkah syaitan. Maka kata Ibn Mas'ud, "Fat'am, makan. Wa kafir an yaminik." Maka kamu leraikan daripada sumpah kamu itu. Itu dipanggil sebagai sumpah, dia kena bayar, dia kena kafarat. Kafarat kan, bayar kafarat untuk sumpah kamu itu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di kalangan fuqaha ushabah faham isi kandungan ayat ini tadi, "Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada dua riwayat ini menerangkan kepada kita bahawasanya kesinambungan ataupun hubung kait dipanggil tanasub, kesesuaian frasa demi frasa Al-Quran, terang ikatan yang cukup kuat, menunjukkan bahawasanya bab halal dan haram, bab makan dan minum ini bukan perkara yang sebarangan, bukan benda yang boleh kita pandang ringan. Ia termasuk di dalam bahan utama tipu daya dan hasutan syaitan. Jaga yang cuma bagaimana yang kita sebut dulu, kalau dah doktor berhabat ke dia, yang dia tak boleh makan, yang dia tak boleh makan, itu tak nasihat doktor, bukan mengharamkan, tapi pasal tak boleh makan. Pasal tak boleh makan, ada beza lah benda tu. Yang kita ini saya tak nak pasal apa, melainkan dia memang mengharamkan dalam bentuk ta'abudan, itu lebih besar masalahnya. Baik, yang seterusnya, kata Qatadah dan As-Suddi menyatakan, menerangkan lagi maksud ayat ini, "Kullu ma'siyatin lillah fahiya khutuwatus syaitan." Setiap maksiat, kalau tanya budak-budak tentang maksiat daripada apa, daripada P7, maksiat ni maknanya P2an, zina, tengok video Richard, itu maksiat. Sedangkan maksiat lebih besar daripada itu. Semua bentuk keingkaran kepada Allah dan Rasul adalah maksiat. Orang yang tegar, orang yang ketegar, berulang-ulang melakukan perlanggaran kepada perintah Allah dan Rasul, orang itu dipanggil asi. Orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Baik, jadi setiap bentuk perlanggaran syariat itu maksiat. Dan setiap maksiat itu adalah jejak langkah syaitan. Maka setiap, ini sifir dia. Kalau kita baca mantik, dia ada sifir dia. Dia ada premis dengan dia punya keputusan dia kan. Setiap kemungkaran adalah maksiat. Setiap maksiat adalah jejak langkah syaitan. Allah larang dari ikut jejak langkah syaitan. Maknanya, setiap perkara yang mungkar adalah jejak langkah syaitan dan ia dilarang oleh Allah Ta'ala. Tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kenapa disebut benda ni? Manusia, dia boleh buat salah. Bila dia buat dosa, dia melakukan pelanggaran syariat, dia tak berapa rasa tak. Dia tak ada sesuatu yang menekan. Dia tak rasa terhina, dia tak rasa dia menjerumuskan diri dalam kezaliman, dia tak rasa dia menjerumuskan diri dalam kebinasaan, dia tak rasa tercabar dengan benda tu. Tapi bila diberikan satu gambaran yang lain, diberikan dalam bentuk yang lain, ini adalah mainan syaitan. Oh, dia terasa. Pasal dia tahu syaitan hina. Dia tahu syaitan jahat. Dia tahu syaitan tak boleh jadi kawan. Bila kata ini adalah tipu daya syaitan, ataupun ini adalah jejak langkah syaitan, kalau kamu ikut, mana kamu ikut syaitan. Dia bagi kesan, tuan-tuan, bergantung kepada orang. Ada orang cukup sekadar kata haram, dia stop. Dulu tak tahu, bila dah tahu, dia stop. Ada orang macam tu, senang. Ada orang dia nak buat juga, tak boleh, tapi tak macam mana kena buat. Dia tak berapa rasa tekanan daripada nafsu, tekanan daripada panduan syarak. Kerana itu kita baca Quran, kita baca hari Nabi, ada kepelbagaian penekanan, ada kepelbagaian dimensi, bagaimana nak tarik keluar manusia daripada keingkaran kepada Allah Ta'ala. Salah satu yang dikemukakan ialah menggambarkan ini adalah jejak-jejak syaitan. Kita kalau kita tahu syaitan, musuh kita, syaitan, hina, syaitan. Kalau baca kita baca Quran, cerita tentang bagaimana terhalaunya syaitan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia ketegak, dia takbur, dia sombong. Dia tergolong dari kalangan orang kafir. Syaitan itu sendiri maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Kalau kita tahu yang itu, kita gambarkan jejak-jejak syaitan itu nampak tapak kaki hidup jalan. Apa yang kita buat, keingkaran yang kita lakukan itu, kita sedang meniti, duduk sama di atas setiap langkah yang dilakukan oleh syaitan tadi. Bagi sebilangan orang, dengan kaedah ini, dia tafsir, dia gambarkan benda ini, dia bagi kesan. Dia bagi kesan, bila kita baca, oh ini adalah jejak langkah syaitan. Yang kita duk buat ni rupanya duk ikut syaitan. Siang tadi duk bakar dengan bendera mereka, dengan buah patung, buah tanduk apa semua bakar gambar syaitan. Malam rupanya kita ikut jejak yang sama. Katalah begitu ada benda yang kita buat. Bila kita dengar begini, oh kita rasa ini nak bila jejak langkah mana ada pergerakan. Jejak mana kita bergerak kaki ke depan ikut. Bila kita tahu hak ni syaitan punya, bukan jalan kemuliaan. Bila kita nak pergi tu, orang yang beriman, orang yang ada fitrah dalam diri tu, nak angkat, nak pergi jejak tu dia, dia teragak-agak. Bolehkah? Tentu tak boleh. Eh, tergamak lah. Ataupun jadi-jadi macam mana kita ni sama hina dengan jejak ni. Maka ini adalah sebahagian daripada bentuk tarbiyah Al-Quran. Bagaimana untuk kita menjauhkan diri daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Benda yang kalau kita tak feel, tak zauk dia punya situasi, kita takkan dapat menyelami dan kita mungkin tak dapat nak menghayati. Pasal itu Said Qutb rahimahullah dalam salah satu teori dia tentang pentarbihan Al-Quran, dia kata tentang teori at-tasghirul fanni, gambaran, menggambarkan. Mana kita cuba imaginkan tentang apa yang terkandung dalam perkataan Quran itu. Pasal itu tentang bila kita baca, wala tattabi'u, jangan kamu ikut. Itu arahan keras. Macam kita, kalau kita sebagai bapa, anak kita duk nampak, ala anak darah, anak darah besar sikit, na'udzubillah, nampak main rempit, main dia bawa, bawa anak jiran, bawa apa semua, anak darah kita nak pergi sama. Sebagai bapa yang bertanggungjawab, kita kata apa? Jangan ikut dia, bapa. Jangan diikut sekali. Marahan. Macam itulah kemarahan. Pasal apa? Yang nak diikut itu benda bencana. Yang nak diikut itu benda murka Allah. Yang nak diikut itu benda yang hanya menzalimkan diri sendiri dan kesudahannya tak baik. Maka bila kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut jangan ikut jejak. Macam itulah. Kita bagi bapa marahkan anak. Kita bagi orang ketua jabatan marahkan pekerja kita. Jangan buat gini. Jangan malas. Jangan lambat. Jangan ponteng. Macam-macam kita kata. Posisi itu dengan kesungguhan. Maka Quran sebenarnya lebih bersungguh daripada itu. Jangan. Dan kita kaitkan balik dengan yang pertama tadi. Jangan haramkan apa yang Allah Ta'ala sudah halalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau boleh kita simpulkan di sini, buatlah ketaatan. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini ialah buatlah ketaatan dan jauhkan diri daripada apa yang disuruh oleh syaitan akan kamu. Jangan kamu ikut apa yang syaitan suruh kamu buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak cukup sekadar itu. Tak cukup tak itu. Allah Ta'ala sambung lagi perkataan. Kalau kita baca ayat tadi 168, dia akan berhenti di situ. Jim. Waqaf tu jim. Maknanya waqaf jaiz. Berhenti tak apa, sambung pun tak apa. Tengok muka surat 41 kan. Nampak? Kita nak berhenti, katalah kita berhenti. Pasal tu tentang bila baca Quran, kita faham makna, kita tahu intipati tu, kita berhenti tu sedap. Bukan berhenti ikut suka kita. Kita tahu tempat mana kita nak landing bagi dia berhenti, makna tak lari. Dalam bab ni kita berhenti di sini. Okey. Habis dah cakap ni. Jangan ikut syaitan. Tak kita tanya pasal apa, tak boleh ikut syaitan. Kita mungkin tak tanya, kita besar, kita tahu dah. Cuba tanya anak-anak kita umur 3-4 tahun baru tadika, baru masuk prasekolah tu. Pasal apa dia kata tak boleh ikut syaitan? Kalau kita beritahu syaitan jahat, syaitan mengerikan, syaitan menakutkan. Oh, dia tak. Pasal tu tak boleh ikut syaitan. Allah Ta'ala nak terangkan benda tu kepada kita dalam bentuk yang lebih jelas. Allah terangkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah suatu musuh yang nyata. Bukan kata sekarang musuh, tetapi musuh yang nyata. Ayat ini menerangkan tentang kedudukan syaitan di sisi manusia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, aduwwum mubin adalah musuh yang nyata. Maknanya kalau terang nyata orang tak logik kalau tak tahu. Dah terang depan mata. Melainkan orang yang buta saja yang tak nampak. Kalau orang yang kita katakan, kita berjalan, dia orang buta atau orang halik? Orang halik selalu tukar. Kalau kita nak berjalan, saya buat daripada hospital Pulau Pinang nak balik bertua, saya buat terang kot lu, terang kot ni, kita dua kali jalan lepas 3-4 lorong pusing balik, patah balik, baru jumpa. Tanya telefon kawan, macam mana plan lah, tangkau dah saya buat, kita dah saya buat. Tak perasan pun. Pasal apa? Kita, pertama kita tak mahir. Kita tak tahu. Itu kita jahil. Bahaya jahil di situ. Yang keduanya kita kali. Sambil jalan tu mata pandang gerban, mata pandang sembah, tapi tak nampak apa yang ditulis. Yang ketiga memang orang tak nampak langsung. Sedangkan tanda kita kata sembah jelas kita kata. Lain kalau sembah tempat kita ni tak jelas. Kalau malam memang orang sesat, orang sesat memang sesat. Dan kena pergi besar semua kali kena ni. Yang ni tak boleh kita jelas. Melainkan orang yang tahu banyak. Pasal makam dia tinggi sikit kan. Cuba bayangkan, innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala habaqkan kita bukan hari ini. Beritahu sejak turun ayat ni. Kalam Allah yang azali, Allah sebut, syaitan musuh kamu yang nyata. Jadi orang yang tak nampak, orang yang ikut jejak syaitan ni tadi, orang yang tergamak nak berkawan dengan syaitan tu tadi, atas beberapa sebab tadi. Pertama pasal dia tak tahu. Tak tahu baca. Kalau saya buat, kita mungkin tak tahu baca. Dia jahil. Dia tak perasan. Dia ralik. Ralik leka. Mana leka? Leka mengandungi hati yang banyak. Leka sampai tak tahu syaitan pun musuh. Yang berikutnya dia buta. Dan kita bimbang. Buta ni. Buta mata hati. Sampai tak boleh beza antara syaitan dengan bukan syaitan. Sampai tak boleh beza yang mana musuh, yang mana kawan. Hanya kerana mementingkan kepentingan peribadi dan kepentingan dunia. Kerana itu, tuan-tuan buka. Hari ini kita sekali lagi kita nak train, kita nak selesai. Buka surah Fatir ayat 6. Kita tengok status syaitan. Kadang-kadang dia sebut syaitan-syaitan, kita tak tahu apa yang Quran kata tentang syaitan. Bukan nak besarkan syaitan, tapi nak kenal apa yang Quran sebut. Buka muka surah 695. Kita baca ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka ambillah ia sebagai musuh. Bukan sekadar anggap, jadikan dia sebagai musuh. Dan kerana hanya saja syaitan itu menyeru golongannya, hizbahu, hizib-hizib ni kita terjemah jadi apa? Parti, golongan, kumpulan, dia tu. Sesungguhnya syaitan menyeru golongannya supaya menjadi penghuni neraka as-sa'in, neraka yang menyala-nyala. Jadi kita dengar, kita dah baca, jangan ikut jejak langkah syaitan. Pasal syaitan tu musuh. Allah Ta'ala sebut syaitan musuh yang nyata. Dalam ayat 6 ini surah Fatir, Allah sebut syaitan tu musuh, jadikan dia musuh. Bila Allah perintah, ni sekarang kita nak faham. Bila Allah perintah satu perkara, jelas tanpa sebarang keraguan, maka menyeru kepada yang sebaliknya adalah bertentangan dengan arahan. Dalam bab ini Allah memerintahkan fattakhiduhu, itu fi'il amar, kata suruh, perintah, al-amru lil ijab, arahan Allah, tanda wajib. Bila Allah mewajibkan, apa yang Allah wajibkan? Allah wajibkan untuk kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa, clear, jelas, tak ada sebarang keraguan di sini. Baik, apa lawan daripada itu? Lawan daripada itu ialah menjadikan syaitan sebagai kawan. Kalau menjadikan syaitan sebagai musuh itu wajib, maknanya menjadikan syaitan sebagai kawan adalah haram. Itu sifirnya. Formula Quran gitu, formula hukum kita gitu. Bila sesuatu perintah, maknanya lawan daripada itu dia boleh jadi haram. Dalam malaikat ada beberapa unsur yang menjelaskan maksud. Dengan itu, kalau begitu juga, kalau perintah menjadikan syaitan sebagai musuh itu wajib, melarang untuk menjadikan syaitan sebagai musuh juga haram. Ini cara kita nak faham. Baik. Apa kerja syaitan? Dalam surah Fatir ini menerangkan bahawasanya syaitan ini menyeru golongannya. Golongan yang mana? Yang dia ikut tadi ni. Hizbah itu siapa? Orang yang mengikut khutuwati syaitan tadi ni. Kemana nak bawa jejak yang kita kata, yang kita cerita tadi teragak-agak, nak pi ke tak pi ke, nak ikut ke tidak ni? Ya Allah kata jangan ikut, kita nak jalan juga. Nak bawa pi ke mana ni? Ayat 6 surah Fatir menerangkan, nak bawa kepada as-sa'ir, untuk menjadi ashabis sa'ir, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka yang ikut itu menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, kalau bayang benda ni, kita boleh bayang, imaginekan, tak mana pergerakan kita nak dimenang. Kita tahu jalan kita yang kita tempuh selamat ataupun tak selamat. Dengan itu jangan kita terpengaruh kalau ada orang nak jadikan syaitan sebagai kawan dan sebagainya. Atau memang ada orang yang berkawan dengan syaitan. Berjampi mentera, panggil syaitan dan sebagainya. Baik. Sekali lagi kita buka suratul A'raf pula. Suratul A'raf ayat 27. Muka surat 224. Nak tengok syaitan ni bagaimana. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali, la yahtinannakum, perkataan yahtinannakum itu pada nun ada syaddah, ada satu, itu dipanggil syaddah, nun itu nun litaukid, untuk confirm, untuk penegasan. Jangan sekali-kali kamu diperdaya oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan. Yang keluarkan daripada syurga Allah. Tetapi kenapa keluar? Kerana diperdaya oleh syaitan tadi. Mana tipu daya itu mengeluarkan kedua ibu bapamu daripada syurga. Siapa kedua ibu bapa manusia? Adam dan Hawa. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk melihatkan kepada keduanya auratnya, aurat mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kerja syaitan. Pasal apa tak boleh jadikan syaitan sebagai kawan? Kenapa syaitan kena jadi musuh? No, kejahatan syaitan sejak mula kejadian manusia dulu. Kejahatan syaitan, dia buat onar, dia buat masalah kepada manusia, dia buat jahat kat manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Rekod tu ada tak padam sampai kemat, sampai kelak, sampai ke hari ini dia kekal jahat. Apa yang dia buat? Dia telah menipu daya ibu bapa, iaitu Adam dan Hawa. Maka Allah kata, dah cukup, biarlah Adam dan Hawa yang telah terpedaya, jangan kamu juga terpedaya. Tipu daya syaitan kepada Adam dan Hawa menyebabkan mereka berdua dikeluarkan daripada syurga sampai tercabut pakaian-pakaian hingga terdedah aurat mereka. Sauat di makna aurat. Itu kerja syaitan yang Allah terangkan dalam ayat 27 surah Al-A'raf. Hebat. Baca sikit yang tu. Feeling. Allah terangkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Ha, ini peringatan dia. Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, ayatnya pun pemimpin. Awliya ini maksudnya pemimpin, penolong, orang yang diberikan ketaatan dan kesetiaan, juga kasih sayang. Itu wali, berkaitan wali. Kalau pemimpin, kita tengok jejak langkah tadi kan. Kita sekarang ni gambaran tuan-tuan ialah ada jejak langkah. Kalau tuan-tuan baru simen rumah, tengah simen datang kucing, dia pijak atas simen tu basah kan. Nampak jejak-jejak tu. Ha, cuba bayangkan jejak-jejak syaitan. Syaitan ni jadi pemimpin. Dia pimpin orang. Dia pimpin, dia duduk depan, orang ikut belakang. Berpandukan kepada syaitan ni. Jadi dia ikut yang tu. Ikut yang tu. Setiap maksiat mana kita ikut yang tu. Dan yang selayaknya syaitan ini ialah pemimpin kepada orang yang tidak beriman. Dalam erti kata, orang yang beriman dia tak boleh lalu jalan tu. Orang beriman tak boleh lalu jalan. Pasal jalan tu jalan orang tak beriman. Dan jalan tu menuju kepada menjadi ashabis sa'ir. Menjadi penghuni neraka sa'ir. Nampak? Baik. Tengok pula suratul Kahfi ayat 50. Pada muka surat 451. Allah Ta'ala sebut tadi apa? Wali. Maknanya, jangan jadikan dia pemimpin. Kakalkan dia sebagai musuh. Nampak dalam ayat 50 pula Allah Ta'ala kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Allah terang. Iblis dari golongan jin. Jin bukan makhluk malaikat. Jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Jadi ayat ini terang beza antara iblis dan malaikat. Dengan itu tuan-tuan, kita sama sekali tidak akan menerima riwayat Israiliyah yang kata iblis adalah ketua malaikat. Kalau siapa-siapa percaya lagi, kena marah tu. Baik. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Fasaqa an amri rabbi. Dia engkar. Fasaqa, fasik. Fasik tu engkar. Dia mengingkari arahan Tuhannya. Baik. Habis cakap tu, Allah Ta'ala sebut, afatattakhidunahu apakah kamu menjadikan dia wa dzurriyyatahu dan keturunannya aulia sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberikan ketaatan dan kesetiaan, sebagai orang yang jadikan panduan min duni selain daripadaku, yakni meninggalkan aku, yakni meninggalkan Allah, meninggalkan panduan Allah Taala. Wahum lakum adu, wahum dalam nihal, sedangkan mereka itu adalah musuh bagi kamu. Layakkah, patutkah, logikkah kata-kata, siumankah, wajarkah kamu jadikan syaitan, iblis dan keturunannya, iblis dan keturunan itu dia syaitan semua itu sebagai pemimpin meninggalkan Allah Ta'ala, sedangkan mereka itu musuh kamu. Allah apa? Allah tanya yang itu. Ini pertanyaan bukan tanya tak tahu, tapi tanya menemplak. Tanya tu kondem. Patutlah yang nak bawa ni pergi mana? Pergi neraka. Yang bawa ni apa? Kemungkaran. Yang jadi pemimpin tu siapa? Hanu cerita zaman dulu. Fasaqa an amri rabbih. Dia engkar perintah Tuhan. Yang nak jadikan pemimpin ni siapa? Yang engkar perintah Allah Ta'ala ke? Apa tinggalkan perintah Allah? Tinggalkan Allah sebagai wali? Dia musuh kamu. Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terang menyatakan musuh. Dan Allah Ta'ala sebut orang yang tetap jadikan syaitan sebagai pemimpin dia, sebagai orang yang diberikan wala kasih sayang tadi, orang yang diberikan kesetiaan, meninggalkan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala kata bi'sa lidh-dhalimina badala, sungguh buruk orang-orang yang zalim yang menjadikan iblis sebagai pengganti. Sungguh buruk orang yang menjadikan iblis alternatif untuk dijadikan wali meninggalkan Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat itu senang cerita pilihan antara dua, walinya ialah Allah atau walinya syaitan. Dua, Allah tanya patutkah ambil syaitan tinggalkan Allah? Ada orang tetap ambil syaitan sebagai walinya. Allah sebut dalam ayat ini, itu pilihan yang buruk. Itu adalah pilihan yang sangat buruk. Dan Allah sebut, لِظَّالِمِينَ, maknanya orang yang ambil pilihan itu tadi, ialah orang-orang yang zalim. Zalim kat diri sendiri. Yang paling besar sekali, zalim pada diri sendiri. Tinggalkan Allah, tinggalkan jalan ke syurga, nak pergi ambil syaitan sebagai ketua, sebagai pemimpin, pasal nak masuk neraka. Itu yang dikatakan buruk pilihan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keburukan ini tadi, para ulama menyatakan ini sebab yang jelas kenapa dilarang kita daripada menurut jejak langkah syaitan. Apa lagi seruan syaitan, tuan-tuan? Yang kenapa yang kita tak boleh ikut sangat syaitan ni? Selain daripada yang dinyatakan tadi, selain daripada rekod tadi, cerita apa? Rekod kejahatan. Rekod kejahatan syaitan yang kita baca tadi semua cerita rekod. Tengok pula kerja buat syaitan yang berpanjangan. Surah Al-Baqarah ayat 268. Muka surat 67. Tentang kena biasa belik tengok. Lepas ni boleh buat kamus syaitan dan kerjanya. Tak payahlah pergi ambil tampal poster tempat yang paling suka dihuni syaitan, tanda pasar, pasar malam, tanda. Dah kau tu meniaga pasar malam? Apa benda lagi tau? Yang disukai oleh syaitan, kencing berdiri. Kan ada poster tu kan? Lagi apa? Lagu rock, apa lah? Mana logik lagu rock? Cerita kalau cerita nak, kalau itu hari Nabi lagi tak logik. Mana zaman Nabi ada lagu rock? Yang tu semua tak main mana punya idea. Siapa yang pergi buat poster, pergi tampal poster tu di rumah ke, di masjid ke, walaupun tujuannya baik. Kan, kata tak ada poster yang kita tentang lima tempat yang disukai oleh syaitan, tempat yang dibenci oleh syaitan kan? Cabut kuah kan? Tuan-tuan ganti hak baru, hak Quran punya. Walaupun tujuannya baik, tapi cerita itu kadang-kadang kita katakan melampau. Dia meninggal. Bila meninggal karena dia akan bawa kepada melampau. Akan bawa kepada terkeluar daripada anjuran agama. Dengan itu kalau tentang apa, ambil ayat. Siapa ada nak buat poster buka, ambil ayat-ayat ini. Baik. 2, 6, 8 tadi. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Syaitan menjanjikan untuk kamu kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Al-fahsya, yani kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu keampunan daripadanya dan kelebihan. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Jadi apa seruan syaitan? Ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan dengan kemiskinan. Apa maksud syaitan menjanjikan dengan kemiskinan ini tuan-tuan? Yang ini insyaAllah kita akan huraikan tanya lebar dalam masa. Tetapi yang boleh kita faham ialah syaitan memberikan janji ini banyak. Memberikan ketakutan dalam hati manusia. Kalau dia nak infak di jalan Allah Ta'ala, aku bagi duit sehari, aku faham belanja aku. Aku bagi hari ini, duit ini boleh tambah pergi buat benda lain. Dia terasa kurang. Dia terasa miskin. Dia rasa dia perlu dengan harta dunia sampai sanggup tergamak meninggalkan arah jalan Allah Ta'ala. Kalau syaitan tawarkan dengan kemiskinan, tentu orang tak mau. Jadi maksud ayat ini bukan syaitan ditawarkan ikut dia jadi miskin. Syaitan maknanya gempar. Syaitan goda hasut manusia kalau taatkan Allah Ta'ala nanti miskin. Dan syaitan menyuruh kamu dengan al-fahsyah. Al-fahsyah maknanya kejahatan yang dilakukan. Fahsyah ni lebih khusus. Dia lebih secara umumnya lah. Semua bentuk kejahatan. Dalam ayat yang lain, syaitan membawa apa nama fahsyah, membawa maksud kejahatan yang berkaitan antara hubungan lelaki dan perempuan. Khalwat, zina dan sebagainya. Ataupun sesama lelaki. Dan dalam ayat ini secara khusus, fahsyah maksudnya memberikan maksud syaitan menyuruh kamu untuk bersifat bakhil, ketekut, genggam tak kirih orang kata. Ha, kalau belah-belah sana, belah-belah kerian kata genggam tak kirih. Pegang-pegang kata tu tak lepas kat siapa orang. Lintas tabung mana pun, tak lepas. Ha, jangan main-main. Jadi syaitan, ini adalah kerja syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan kalau yang infak, kalau yang korbankan dirinya untuk agama Allah, Allah janjikan maghfirah, Allah janjikan dengan keampunan dan kelebihan kurniaan Allah. Dan Allah habaq, Allah beritahu, tenangkan hati orang beriman, jangan bimbang. Allah wasi'un alim. Wasi' maha luas pengetahuan, maha luas ilmu, maha luas harta benda, khazanah kekayaan Allah Ta'ala. Dan Allah maha mengetahui, Allah nak bagi kat siapa semua balasan. Dengan itu jangan kata, aku bagi sekali kalau tak dapat apa pun. Jangan kata tak dapat apa, pasal Allah maha mengetahui. Mungkin apa-apa penghargaan manusia mungkin tak dapat, orang tak tahu kita buat apa. Tetapi yang lebih penting ialah Allah. Itu cerita ayat ini. Baik. Tengok pula An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendakwa dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka sebenarnya hendak berhukum dengan tagut, sedangkan mereka telah diperintahkan agar mengingkari tagut. Dan syaitan berkehendakkan, syaitan mahu menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi kelihatannya apa kerja syaitan sekarang ini? Kerjanya ialah menyesatkan manusia sesat-sesatnya. Baik. Lagi, last kali, gelas kita tengok surah Al-Maidah ayat 91. Maka surah 177. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'anish shalah fa hal antum muntahun. Hanya saja syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran perbuatan meminum arak dan berjudi itu. Dan syaitan bermaksud menghalangi kamu dari mengingati Allah dan daripada salat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti? Fahal antum muntahun, maknanya tak maukah berhenti? Berhentilah maksudnya. Berhenti daripada apa? Berhentilah daripada minum arak. Berhentilah daripada berjudi. Kerana itu adalah alat yang digunakan oleh syaitan untuk menjebakkan manusia agar membenci sesama manusia dan menimbulkan permusuhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan kerja syaitan yang seterusnya ialah menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia. Lepas Allah Ta'ala sebut innahu alakum aduwwum mubin, Allah terangkan lagi kerja syaitan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan kekejian, dan supaya kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini jelas, tuan-tuan, menerangkan kepada kita satu lagi aktiviti syaitan ialah mengajak ataupun menyuruh manusia buat kerja jahat. Satu, buat kerja keji. Keji jadi yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, hubungan jantina dan sebagainya. Jahat ni semua jenis jahat. Rasuah, bohong, minum arak, apa lagi? Pelaburan internet. Tak sebut itu orang tak rasa. Sebut sekali. Ada sahabat seorang, cikgu-cikgu di sekolah. Dia tanya, ustaz ada masuk tak pelaburan internet? Oh, tak mainlah kata. Dia kata baru ni dia mesyuarat. Ustaz dari tempatlah belakang ada sebut. Ustaz tu ada kempen dekat saya. Dia kata dia masuk sekarang ni dah balik modal. Dia kata ustaz yang masuk. Nampak? Ustaz dia pengaruh cikgu Hindu semua masuk pelaburan internet. Lepas tu dia kata ustaz tu beritahu, ada orang dah pergi dah ke Amerika. Tengok yang dia namakan syarikat tu memang sungguh ada operasi. Dia kata itu semua cakap tak ada evidence lah tu. Tak siapa yang pergi tengok, siapa yang pergi jumpa, syarikat mana pun tak tahu. Hanya cerita atas cerita, pakat kaya, moga dapat duit. Tak. Pasal cerita tadi, maksud dia pelabur internet tu ialah yang memang kita maklumkan dalam isu Zohabah apa semua ni. syarikat yang tak tahu punca halau mana pergi. Kalau dia memang masuk dalam rojun tu punya apa nama bursa ke, duduk dalam BSKL ke, kita kata tak apalah, ada lorong dia. Yang ni tak tahu tak main mana, tiba-tiba keluar internet, bayar, dah balik modal. Anak kata kat dia tu, tak apa, dia lapis awal dapat balik modal, cuba lapis kemudian. Uyuk syarikat tu, jadi dalam khabar tu kan, papa ke dalam apa. Siapa yang suruh masuk? Syaitan suruh masuk. Siapa ejen syaitan yang lebih hebat? Aku betul-betul nak cakap lah banyak masalah lagi. Syaitan yang menyuruh melakukan kejahatan, bak riba, rasuah, tipu orang, itu kerja syaitan. Melalui siapa? Siapa ejennya? Yang tu kita kena fikir. Ini kerja syaitan. Satu. Yang kedua tadi, menyeru kepada kejahatan, buat benda-benda fahsyat, benda keji. Termasuk benda keji ni tuan-tuan, ialah mengintai-intai dan mengintip-intip rahsia orang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasamma'a fi hadis qaumin fahum lahu karihun." Barang siapa yang mencuri-curi dengar perbuatan sesuatu kaum, perbuatan satu-satu pihak, sedangkan mereka tak suka benda itu. Maksudnya tak suka untuk perbuatan itu diketahui. Subba alaihi, apa dia guna perkataan? Bukan rasas, maksudnya rasas. Subba alaihi, ditimpakan, dituangkan. Subba ala fi udunaihi, dituangkan kepada kedua-dua telinganya. Birrasah, dengan raksa, atau raksa, mercury itu, mercury api neraka ni, raksa yang menggelegak itu, dituangkan ke telinga, yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, ini adalah kejahatan pasal curi dengar, dan termasuk dalamnya ialah dengan memanjat tembok dan tempat tinggi untuk mengintai kejahatan manusia ataupun mengintai rahsia orang lain dari sebalik dinding atau celah pintu. Itu termasuk dalam bentuk keburukan. Kembali-balik kepada ayat ini, siapa suruh? Syaitan suruh. Dan yang seterusnya, yang terakhir kita nak sebut dalam ayat ini, ialah perbuatan untuk mendakwa. Antaqulu anallah ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah, berkata sesuatu tentang Allah, yang zat Allah, sifat Allah, agama Allah Ta'ala, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maksud tidak kamu ketahui ialah yang tidak mengikut pedoman wahyu. Ini adalah suruhan syaitan. Yang awal tadi kita baca, Allah Ta'ala cegah, larang daripada awal. Jangan ikut, jangan buat. Bukan kata buat, ikut jejak tu pun jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini antaranya. Dan Allah larang dalam hadis, dalam ayat yang lain, Allah sebutkan, "Qul harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakan Muhammad, Allah mengharamkan, Tuhanku mengharamkan perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang zahir dan yang batin. Dalam beberapa arahan Allah Ta'ala sebut, "Wa antaqulu anallah ma la ta'lamu." Kamu berkata tentang Allah Ta'ala sesuatu yang kamu tidak tahu. Hukumnya haram, Allah haramkan dengan nas Quran. Dan itulah jejak langkah syaitan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit ada nak sebut. Pasal baru dapat, baru dengar statement ni. Ada dengar perbualan dua orang yang kita kenal lah, anak-anak kenal. Surah ni dia jenis banyak jenis orang buat salah banyak, tapi nakkan agama. Yang surah lagi orang yang ada kaitan agama. Dia kata kita patut buat lebih dari Nabi dia. Pasal Nabi terima wahid, Nabi dah Allah jamin syurga. Nabi Allah jamin syurga, Nabi diampunkan dosa daripada awal dulu dan kini dan selamanya. Jadi kita tak jamin benda tu, kita tak dijamin syurga, kita dosa kita duk ada. Kalau Nabi buat banyak tu tak apa, padahal bila Nabi dah kena dijamin Allah Ta'ala, kita yang tak jamin kena balik lah dia. Wah, ayat tu sedap ke tuan-tuan? Logik lah. Logik macam tak tahu jahil tentang Quran. Quran hafak apa? Quran hafak, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." katakan Muhammad, kalau kamu cintakan Allah, ikut aku. Itu di situ alaqah, di situ relation antara umat dengan Nabi, bukan belajar buat lebih, dia kena ikut. Memang Nabi istighfar 100 kali sehari, Nabi qiyamul lail 11 rakaat, banyak tu Nabi buat, kita bukan disuruh buat lebih, kita disuruh ikut. Bila ikut, baru dapat yuhibbukum Allah. Tak ikut, lajak ke depan, yang tu kita katakan, yang Allah Ta'ala sebut, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Adakah bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka sesuatu yang tidak Allah izinkan dalam agama? Nampak? Jadi jenis cakap sebarang ni ialah cakap yang tidak mengetahui hakikat. Memang logik, padat Nabi buatnya itu Nabi dah diampunkan dosa. Kita kena lebih lebih ya. Itu yang jadi cerita semayang 3,000 rakaat sehari malam semua itu. Semua cerita itu canggah berlaku dengan agama. Kita tetap tak boleh lebih dari Nabi. Bab zikir, wirid, lepas solat, hak 33, 33 itulah kita buat. Bukan boleh lagi lebih. Dan ternyata tidak ada fuqaha mazhab mana pun yang sebut kena buat lebih. Imamul Haramain sebut makruh. Kalau kita buat ambil wuduk, tahap dia 3 kali kan, kita waswas berapa kali buat, kita tak boleh pergi lebih. Cukup, kurang tak apa, jangan lebih. Pasal Nabi buat 3, kalau kita tambah takut jadi 4, hak 4 tu tak pakai. Kalau 2, 2 rumah Nabi buat tak apa. Itu pendirian para ulama berhubung kedudukan umat dengan Nabi. Jadi kita pun begitu. Kita tidak di, kita dilarang ikut syaitan, tapi kita diperintah ikut Nabi. Kita dilarang bersama syaitan, kita diperintah untuk mencintai dan menjunjung kasih setiap panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini sama-sama kita dapat ambil iktibar. Wallahu taala alam, kita buka kepada soalan. Silakan. Tak ada lah, pakai kenyang kambing mereka. Ah, cukup ada. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.